Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mabawuthi rahmatan al-alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan membahas, melanjutkan kasus terkait bisnis online. Yang keempat adalah kelebihan ongkir. Itu hak siapa? Apakah hak penjual ataukah hak konsumen? Kita akan melihat di sini seperti apakah transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk pengiriman barang. Seperti yang kita tahu, pengiriman itu baru dilakukan setelah mereka melakukan akad, baik dengan pembayaran tunai maupun pembayaran tertunda. Tapi yang kita jadikan sebagai catatan bahwa proses pengiriman baru dilakukan setelah dilakukan akad. Sehingga ketika penjual online mengirimkan barangnya kepada konsumen melalui kurir, maka ada dua akad yang dilibatkan di sana, atau ada dua akad yang melibatkan tiga pihak. Yang pertama adalah akad jual beli barang. Ini terjadi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, akad jual beli jasa pengiriman. Dan ini terjadi antara pengirim dengan pemilik barang, atau antara pengirim dengan pihak kurir. Kita ulang, akad yang kedua adalah akad jual beli jasa pengiriman, yang ini terjadi antara pengirim dengan pihak kurir. Yang jadi pertanyaan, siapa pengirimnya? Pengirimnya tentu saja adalah pemilik barang. Artinya, jika barang itu sudah dibeli oleh konsumen online, berarti pengirim barang itu adalah konsumen. Sebaliknya, ketika barang itu belum dibeli oleh konsumen, berarti pengirimnya adalah pemilik sebelumnya, penjual. Sebagai contoh, saya memberikan hadiah kepada si A. Saya tanya kepada si A, kamu alamannya di mana? Alamannya di sini. Kemudian saya mengirim sebuah barang kepada si A. Maka siapakah pemilik barang ini? Pemilik barang ini adalah saya. Kenapa? Karena selama barang itu belum diterima oleh si A, dalam kaedah hibah, pendapat yang lebih kuat, dia belum pindah hak milik menjadi milik si A. Karena itulah barang tadi tetap menjadi milik saya ketika proses pengiriman. Sehingga ketika saya kirim, maka yang berakad dengan pengirim adalah saya. Lain halnya kalau dalam transaksi online, ketika si A sudah beli barang dari saya, kemudian saya kirim, mengingat pengiriman itu sudah didahului dengan akad, berarti barang ini sudah menjadi milik si A, bukan lagi milik saya. Karena itulah biaya pengiriman ditanggung oleh pihak konsumen. Dan kalaupun ada sesuatu yang gratis, maka itu sifatnya adalah bonus yang diberikan oleh pihak penjual. Sehingga biaya pengiriman harus sesuai dengan kebutuhan real. Boleh saja ada tambahan packing, namun tagihan yang diminta dari konsumen harus sesuai kebutuhan real pengiriman. Dari keterangan ini kita bisa memahami, adanya kelebihan ongkir pada dasarnya adalah hak konsumen. Selanjutnya apa yang bisa dilakukan penjual? Mengingat itu adalah hak konsumen, maka penjual harus minta izin ke konsumen terkait kelebihan ongkir. Selanjutnya haknya konsumen yang mengatur penyaluran dana itu. Misalnya konsumen minta tolong diinfakkan ke masjid atau ke fakir miskin, atau diberikan ke penjual sebagai hadiah dari konsumen, atau yang lainnya, semua itu kembali kepada keputusan konsumen. Walhamdulillah, insyaallah cukup mudah untuk kita pahami. Dan kembali kepada prinsip, ketika terjadi pengiriman barang, Maka yang menjadi pertanyaan adalah barang ini milik siapa. Kemudian bagian yang terakhir di bab tentang masalah kasus bisnis online, berikutnya adalah tentang trik yang diberikan oleh sebagian penjual online. Diiklankan barangnya gratis, buku gratis, atau apa misalnya headset gratis, atau barang-barang yang ringan tapi gratis. Namun ongkir bayar, dan penjual online ini mengambil margin dari ongkir, sehingga ongkirnya dinaikkan sesuai dengan harga barang yang dikirim plus keuntungan. Saya mendapatkan info ini sekitar tahun 2000 berapa, mungkin 2016 atau 2017. Sudah cukup lama. Kemudian saya catat, dan ketika menulis buku ini akhirnya saya cantumkan. Salah satu cara cari duit via online adalah barang gratis, ongkir bayar. Namun harga ongkir sudah dinaikkan dari yang semestinya, sehingga penjual online mendapatkan keuntungan dari semua margin ongkir. Bolehkah seperti ini? Coba kita lihat. Pengiriman bukanlah core bisnis penjual online. Anda bukan kurir. Penjual online itu bukan kurir. Penjual online tidak memiliki unit jasa pengiriman. Penjual online bukan kurir yang memiliki jaringan pengiriman barang. Kurir adalah pihak ketiga. Ini tertulis ketiga ya. Yang benar ketiga. Kurir adalah pihak ketiga yang menyediakan jasa kirim, sehingga posisi penjual adalah wakil dari pembeli dalam mengirim barang. Karena itu penjual tidak berhak mengambil keuntungan dari pengiriman, karena dia bukan penjual jasa kirim barang. Ini yang saya pahami. Sehingga wallahu ta'ala alam, model seperti tadi, barang gratis, ongkir bayar, dan sudah dinaikkan nilai ongkirnya, ini bisa jadi termasuk di antara bentuk pengelabuan, sehingga orang tertarik untuk bisa dapat barang gratis, sementara dia nggak tahu bahwasanya sebenarnya dia menjual barang itu atau telah membeli barang itu, namun dengan kedok bahwasanya itu adalah bagian dari ongkir. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Cukup jelas insyaallah dari dua pembahasan ini ya. Selesai pembahasan kita di masalah ongkir, dan kita masuk ke bab baru, bab tentang digital currency di halaman 144. Namun karena bab ini cukup panjang dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, maka kami secara sengaja mungkin akan kita tunda pembahasannya, akan kita bahas besok insyaallah ta'ala. Baik, sehingga untuk pengantar di kajian pagi hari ini cukup singkat. Dan berikutnya, bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan untuk bisa bergabung di nomor telepon sebagaimana yang tersedia, atau di nomor WA, nomor WhatsApp di 081 221 567 890. Baik, kita coba bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Bismillah, dari Aksan di Jogja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menjualkan barang milik tetangga dan ada pembeli yang minta dikirim ke luar kota. Barang tersebut saya bayar dulu ke tetangga plus ongkir dan yang ngirim ke kurir tetangga tersebut. Bagaimana hukum jual beli tersebut Ustadz? Insya Allah tidak ada masalah jika Anda sudah menjadi wakil bagi tetangga Anda dalam pengiriman barang tersebut, atau wakil dalam menjualkan barang tersebut, sehingga ketika Anda sudah mendapatkan pembayaran dari konsumen, berarti uang itu adalah uang milik tetangga Anda yang memiliki barang tadi. Lalu Anda bayar ke tetangga Anda plus biaya ongkir, kemudian setelah itu dikirim oleh tetangga Anda. Dan dari situ Anda berhak untuk dapat fee atau dapat margin sesuai kesepakatan antara Anda dengan tetangga Anda. Wallahu a'lam. Baik. Coba kita putus. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Apakah anak yatim berhak mendapatkan zakat? Apakah anak yatim berhak dapat zakat? Anak yatim tidak disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 60. Dan orang yang berhak dapat zakat telah dijelaskan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 60. Karena itu, untuk status yatim, dia bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kecuali jika anak yatim itu adalah anak miskin, orang yang miskin. Misalnya, dia ditinggal mati oleh ayahnya dan tidak memiliki warisan yang cukup, hingga kekurangan sementara ibunya tidak bekerja. Maka dia berhak dapat zakat dengan status sebagai orang miskin, bukan status sebagai anak yatim. Karena itu, apakah anak yatim berhak dapat zakat? Dibagi menjadi dua. Anak yatim yang kaya karena warisan ayahnya banyak, dia enggak berhak dapat zakat. Anak yatim yang miskin karena mungkin dia enggak punya warisan atau warisannya sedikit, dia berhak dapat zakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon volume televisi dikecilkan, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bapak sudah terhubung, silahkan. Iya, Ustaz mau tanya. Gini Ustaz, ada teman mau beli barang, terus barangnya itu nggak ada di saya, terus saya itu pesenin ke orang gitu, Ustaz. Harganya itu saya naikin, hukumnya gimana Ustaz? Baik, Bapak cuma pesan barang ke orang lain ya? Iya. Baik. Pesan barang ke orang lain, terus barangnya itu harganya saya naikin gitu, Ustaz. Baik, ketika teman Bapak pesan barang ke Bapak, apakah dia bayar DP? Enggak, Ustaz, enggak bayar DP. Enggak bayar. Cuman sudah jadi akad itu, harganya itu saya sudah tentukan sekian-sekian gitu, Ustaz. Sudah deal ya? Iya, sudah deal. Tapi enggak bayar DP, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak? Iya, cukup. Terima kasih, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda menawarkan barang yang tidak Anda miliki, atau ada teman Anda yang mau beli barang dari Anda sementara barang itu tidak Anda miliki. Kasus ini pernah terjadi pada Hakim bin Hizam. Hakim mengalami hal yang sama, ada orang yang datang kepada Hakim mau beli barang tertentu, sementara barang itu tidak dimiliki oleh Hakim. Kemudian Hakim menjualnya kepada orang tadi, namun dengan pembayaran tunai. Ya. Pembayaran tunai, dan Hakim mengambil keuntungan. Setelah itu Hakim beli ke pasar, kemudian setelah dapat barang, langsung diantar ke orang tadi. Kemudian hal ini diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kata beliau, la tabi ma laisa indak, jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Sehingga praktek seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan ketika bapak dengan teman bapak sudah melakukan akad sementara bapak belum punya barang. Terus solusinya gimana biar diperbolehkan? Solusinya adalah bapak lakukan dua tahapan. Tahapan yang pertama, tahapan pemesanan. Sehingga teman bapak ketika menghubungi bapak, itu statusnya hanya pesan. Dicatat di sini ya, statusnya hanya pesan barang. Dan bukan beli barang. Dan beli dengan pesan itu dua hal yang beda. Kalau beli, nggak bisa dikembalikan. Kalau pesan, karena dia belum beli, bisa dikembalikan dan sama sekali tidak mengikat. Sehingga andaikan pemesan tadi teman bapak yang sudah pesan gak jadi dan bapak menerima pengembalian itu tanpa sakit hati, insya Allah tidak masalah. Berarti di situ pesan. Tahapan yang kedua, setelah bapak dapat pesanan dari teman bapak dan ini boleh dibatalkan, bapak beli barang dari orang lain. Kemudian setelah barang dikirim, tunggu dulu, pengiriman harus berada di tempat Bapak. Jangan langsung dijual dulu, pengiriman sampai di tempat Bapak. Selanjutnya, teman Bapak dihubungi ulang, jadi beli atau tidak. Jika temannya jadi beli, maka bisa dilakukan akad, dan barangnya silakan diserahkan ke teman Bapak. Tapi kalau enggak jadi beli, kalau enggak jadi beli, Bapak berhak untuk, atau orang ini berhak untuk membatalkan akad, dan selanjutnya resiko enggak jadi beli itu ada di tangan Bapak. Sehingga proses yang seperti ini boleh. Dua tahapan, tahapan pertama pemesanan, tahapan yang kedua jual beli. Jual beli itu terjadi setelah Bapak punya barang. Ini sudah beberapa kali kita bahas ketika kita membahas tentang skema baik musawamah lil wa'id bisyira, jual beli musawamah, jual beli tanpa menyebut harga kulak bagi orang yang rencana untuk beli atau bagi orang yang memesan barang. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Surabaya, Ustaz. Mau menanyakan, Ustaz. Saya kan punya deposito. Terus kalau bagi hasilnya itu, saya nabungnya di deposito di bank syariah, Ustaz. Terus kalau bagi hasilnya itu, saya ambil, saya belikan souvenir, tetapi untuk orang lain, apakah itu diperbolehkan ya? Baik, cukup Ibu. Cukup besar. Jadi labungnya di bank syariah, bukan di bank konvensional. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Deposito di bank syariah, kemudian di situ ada bagi hasil. Kalau kita kembalikan kepada awal akadnya, deposito itu awal akadnya adalah musyarakah atau mudharabah. Sehingga Anda ketika deposito di bank, maka posisi Anda adalah memberikan modal kepada bank untuk dikelola oleh bank. Yang jadi pertanyaan, ketika Anda menaruh modal di bank, apa usaha bank untuk mengelola dana ini? Apakah bank punya showroom? Apakah bank jualan motor? Bank jualan rumah? Atau usahanya apa? Yang kita ketahui bahwa bank itu tidak memiliki unit usaha real. Tapi yang dimiliki oleh bank adalah dia menyalurkan dana tadi untuk kegiatan pengembangan unit usaha real. Sehingga dalam hal ini posisi bank adalah lembaga intermediat yang statusnya sebagai penyalur dana pinjaman, baik itu di bank konven maupun di bank syariah. Itu yang kita tahu. Sehingga bank hanya menyediakan dana pinjaman, menyediakan dana pembiayaan untuk pembelian A, pembelian B, dan seterusnya. Nah, ketika ini terjadi, bank hanya menyediakan dana pinjaman dan pembiayaan, berarti bank itu kan tidak memiliki unit usaha. Unit usahanya bank yang meminjamkan uang, kemudian nanti dia dapat margin. Kecuali jika bank syariah itu menyediakan produk murabaha atau produk menjual barang kepada konsumen. Misalnya jika ada konsumen yang butuh rumah, kemudian disediakan oleh bank, terus dijual kepada calon nasabah, atau dia menyediakan motor, menyediakan mobil, kemudian dijual kepada calon nasabah, lalu bank dapat margin, insya Allah marginnya ini halal. Cuman kita tidak tahu apakah bank tempat ibu menaruh deposito melakukan itu atau tidak. Karena tidak semua bank syariah seperti itu. Ada bank syariah yang dia hanya menyediakan utang, meskipun dengan nama-nama produk yang beraneka ragam. Ada yang nyebutnya murabaha, ada yang nyebutnya apa misalnya MMQ dan seterusnya, padahal aslinya itu adalah akad utang piutang. Karena itu yang lebih kami sarankan begini ya, masih cukup kuat posisi syubhat bagi hasil di deposito yang ada di bank syariah. Dan Nabi SAW sarankan dalam masalah harta syubhat, beliau mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram itu ada perkara syubhat. Banyak orang yang enggak ngerti. Lalu beliau sarankan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Siapa yang menghindari bagian yang syubhat, maka dia membebaskan kehormatan agama dan dirinya. Sehingga syubhat itu beliau sarankan sebaiknya ditinggalkan. Syubhat sebaiknya ditinggalkan. Bahkan dulu para sahabat, jangankan yang syubhat, sampai bagian yang halal oleh para sahabat itu ditinggalkan karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata asyarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Sehingga kalau ada 10 peluang dan itu menurut Umar halal semuanya, cuman nilai kehalalannya berbeda, maka beliau hanya ngambil satu yang paling halal, sisanya ditinggalkan. Karena itu sahabat, jangankan mengambil yang syubhat, yang halal saja mereka tinggalkan karena khawatir nanti terjerumus ke dalam yang haram. Nah, kita dengan melihat core bisnisnya bank, bagaimana cara bank itu berbisnis, bagaimana cara bank mendapatkan keuntungan, kemudian uang kita taruh deposito di sana, kemudian nanti kita dapat bagi hasil. Setahu kami ini unsur syubhatnya masih cukup kuat. Saya tidak mengatakan semua deposito di bank syariah haram ya, tapi dengan melihat realita masih ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana, dan itu atas pengakuan dari karyawan mereka sendiri. Beberapa kawan yang mereka masih berada di bank syariah, mereka menyatakan, apakah bank syariah yang menjadi tempat kamu bekerja sudah 100% bersih dari riba? Jawab dia, memang belum bersih 100% dari riba. Tapi kan mereka beralasan, kita masih dalam proses perbaikan-perbaikan dan seterusnya. Dan dari cerita-cerita yang bisa saya dapatkan, masih banyak unsur pelanggarannya. Karena itu kami sarankan sebaiknya tidak ditaruh di tempat seperti ini. Baik, terus bagaimana jika bunganya dibelikan souvenir, kemudian nanti souvenirnya dipakai untuk atau dikasihkan kepada orang lain. Kita tidak boleh dari awal punya niat untuk bersedekah dengan harta haram. Sehingga tidak boleh punya pandangan gini, banyak orang miskin yang butuh, saya mungkin tidak bisa mengembangkan harta ini, saya taruh saja di bank, niat saya nanti kalau dapat bunga akan saya sedekahkan kepada mereka. Praktek seperti ini gak boleh. Kenapa? Pertama, sedekah dari harta haram tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin wa la shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil harta khianat. Sehingga percuma saja enggak ada pahalanya karena tidak diterima. Yang kedua, kita melakukan kesalahan yaitu transaksi riba. Dan itu perbuatan dosa. Maka jika kita pertimbangkan perbuatan kita bernilai dosa, sementara amal kita enggak ada pahalanya, po atau rugi? Po, Pak. Ya, bukan po. Kepo itu kalau berpahala dan dosa, kemudian nanti saling melebur, itu mungkin enggak ada nilai apa-apa. Tapi ini enggak. Amalnya enggak ada pahalanya, maksiatnya bernilai dosa. Sehingga yang terjadi malah rugi. Karena itu kita sarankan tinggalkan yang seperti ini dan Anda alihkan ke unit usaha yang sifatnya halal. Jika nanti ada bagi hasil, bolehlah bagi hasil itu diberikan kepada orang lain dan Anda juga berhak untuk menerimanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, silahkan. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. saya kan mau tanya Ustaz, dengan kerja di bengkel nih, tapi kan ya, biasa perbaikan mobil, tapi tidak menyediakan spare part gitu. Jadi kan kebanyakan pelanggan itu menyerahkan semuanya, udah nanti beres harus bayar gitu. Sebagian spare part itu juga sebagian saya ada yang utang gitu loh, sebagian cash gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Baik, cukup Bapak. Sama ini Ustaz, satu lagi. Saya kan tinggal di perkampungan Ahmadiyah gitu ya. Kalau jawab aja mereka boleh nggak Ustaz ya? Yang paling dekat itu sih. Gitu. Kalau jawab di jadi lain-lain itu agak jauh. Jadi suaranya samar-samar gitu. Terima kasih Ustaz. Nah. Anda kerja di bengkel, tidak ada spare part, atau bengkel ini tidak menyediakan spare part, tapi biasanya konsumen dia terima bersih, pokoknya yang penting bayar jadi ya. Karena gak mungkin kalau konsumen disuruh beli sendiri. Jika kondisinya seperti ini, maka kalau Bapak sebagai pemilik ya, mungkin kebijakannya bisa diatur. Karena di sini Bapak sebagai karyawan, mungkin urusannya beda. Kalau Bapak sebagai pemilik, atau nanti Bapak bisa sampaikan ke pemilik, bengkel ini tidak menyediakan spare part, berarti dia tidak menjual spare part. Namun biasanya bengkel ini punya jaringan ya. Bengkel-bengkel yang lebih besar atau showroom atau apa begitu, yang dia menjual spare part. Bolehkah bengkel ini menjual spare part kepada konsumennya sementara dia sendiri gak menyediakan? Yang bisa dilakukan adalah bengkel ini menjadi wakil bagi bengkel yang lebih besar, bengkel lain yang lebih besar yang menyediakan spare part, sehingga dia boleh langsung melakukan akad dengan konsumennya. Dia boleh langsung melakukan akad dengan konsumennya, baik tunai maupun kredit, ketika dia menyediakan hasil yang sudah jadi. Ini sudah jadi, tadi ganti ini, total sekian. Dan dia ngambil margin. Karena dia sudah jadi wakil bagi bengkel-bengkel yang lain. Insya Allah dengan cara seperti ini diperbolehkan. Sehingga dia mengambil jasa dari servisnya, plus ngambil margin dari penjualan spare part atas izin dari bengkel yang lain. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Karena berarti dia tidak dianggap menjual barang yang dimiliki oleh orang lain, sebab dia sudah mendapatkan izin dari bengkel yang lain. Wallahu a'lam. Anda bisa sarankan kepada pemilik bengkel untuk melakukan seperti ini, sehingga dengan cara ini posisi Anda lebih aman. Karena ketika Anda mengambil barang dari bengkel yang lain, Anda tidak dianggap menjual barang yang tidak Anda miliki. Kemudian Anda tinggal di perkampungan Ahmadiyah, masjid yang paling dekat adalah masjidnya Ahmadiyah. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu persis untuk Ahmadiyah jenis yang kedua, karena Ahmadiyah ada dua yang kami ketahui. Ahmadiyah Qadian, yang ini Ahmadiyah ekstrim, dan inilah yang menganggap dan meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. Ahmadiyah jenis ini keluar dari Islam. Yang kedua, Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah yang kedua ini tidak sampai meyakini Mirza sebagai Nabi, tapi katanya dia sebagai wali. Nah, wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui status Ahmadiyah Lahore ini, apakah sudah keluar dari Islam ataukah belum. Dalam arti kita belum mengetahui dengan detail akidah mereka dan apapun yang ada di belakang mereka. Sehingga kalau perkampungan Anda adalah Ahmadiyah jenis yang kedua, Ahmadiyah Lahore, wallahu alam, kami tidak bisa menilai. Tapi kalau perkampungan Anda adalah Ahmadiyah jenis yang pertama, Ahmadiyah Qadian, jelas itu Ahmadiyah yang menyimpang dan keluar dari Islam. Maka adzan mereka jelas batal, karena adzannya orang kafir tidak diakui, sebagaimana adzannya orang Syiah juga tidak diakui. Wallahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika saya membeli makanan teman saya lewat WA dan saya membayar lewat mBanking untuk makanan saya dan diantar pakai Grab, ketika sampai rumah saya membayar Grabnya itu lebih dari harga yang tertera dari pihak Grab, apakah boleh Ustaz? Apakah termasuk akad hutang menggunakan jasa kurir ini? Baik, Anda tidak melakukan akad utang piutang karena Anda beli makanan tadi ke teman Anda dan Anda bayarnya langsung ke teman Anda, bukan melalui GrabFood atau GoFood. Sementara ketika Grab itu ngantar ke tempat Anda, murni jual beli jasa, kemudian Anda ngasih kelebihan kepada mereka, kelebihan itu niatnya adalah sedekah untuk mereka, insya Allah untuk kelebihan ini boleh diterima, sehingga tidak jadi masalah ketika Anda memberikan kelebihan kepada pihak Gojek atau pihak Grab. Yang jadi pertanyaan mungkin begini, apakah ini tidak termasuk sogok? Karena pihak Grab dan pihak Gojek termasuk karyawan. Wallahu ta'ala alam, yang dohir ini bukan sogok. Mengingat pihak Grab atau driver, driver dalam hal ini dia bukan karyawan Gojek, bukan karyawan Grab, tapi dia adalah mitranya mereka. Kemudian driver ini bekerja sebagai freelance yang terikat dengan terikat dengan perjanjian antara mereka dengan pihak pemilik aplikasi. Karena itu yang saya pahami, tambahan yang diberikan kepada driver tidak bernilai sebagai sogok, sehingga insya Allah dikasih tambahan ongkirnya misalnya 7.000 digenepin jadi 10.000, kelebihan 3.000 insya Allah bukan termasuk kelebihan yang riba, wallahu a'lam, atau bukan termasuk sogok. Nah, baik, silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau tanya, jadi ada jual beli buah-buahan dengan sistemnya seperti ini Ustaz. Jadi penjual membuka pre-order buah, tetapi buahnya masih di pohon Ustaz. Kemudian dia menyampaikan buah akan dipetik misal 4 hari kemudian. Nah, kemudian yang berminat nanti akan didata oleh penjual. Nah, nanti pembayarannya itu setelah buahnya diterima. Nah, pertanyaannya, apakah jual beli seperti ini termasuk ijon Ustaz? Apakah penjual yang memiliki pohon itu? Bukan, punya orang lain lagi Ustaz. Baik. Itu saja Ustaz. Syukran, nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik, penjual bukan pemilik pohon. Andai penjual pemilik pohon itu, insya Allah seperti yang Anda sampaikan, jual beli biasa statusnya. Cuman serah terimanya ditunda. Selama penjual sudah memiliki barang, maka akad sudah boleh dilakukan. Sedangkan serah terima uang dan barang boleh ditunda. Untuk selisih 4 hari, insya Allah tidak termasuk ijon. Ijon itu jika masih ada peluang yang cukup lama, peluang yang masih besar. Misalnya begini, ini panennya 3 bulan lagi. Nah, kemudian nanti kamu bayar keseluruhan berapa, 3 bulan lagi silakan kamu panen. Itu ijon. Tapi kalau ini tidak ijon, di sini pertama masa pemetikan hanya tinggal 4 hari, artinya peluang gagalnya kecil. Yang kedua, dia menjual buah yang matang dengan kuantitas tertentu, misalnya 1 kilo, 2 kilo, sehingga yang ijo-ijo pasti dibersihkan, yang rontok gak dihitung. Dia pasti akan menjual yang selamat, yang masih utuh, tidak ada ijon di sana. Ijon itu nebas ya, borong. Ada satu pohon, kemudian dalam pohon itu ada banyak buah dan dia masih kecil-kecil, terus diborong, dibayar sekarang, diambil 3 bulan lagi. Rentang 3 bulan potensi rontok besar. Nah, kalau banyak yang rontok, rugi itu pembeli. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ada yang rontok, Mungkin yang merasa rugi penjual, karena dulu dia jual murah padahal buahnya bagus-bagus. Yang seperti ini yang dilarang. Tapi kalau menjual buah utuh tapi calon yang nanti mau dipetik belum saatnya dipetik, itu bukan ijon. Karena yang nanti diserahkan kepada Anda adalah buah yang utuh. Namun yang jadi masalah di sini penjualnya orang lain, bukan pemilik barang. Nah, kalau dia bukan pemilik, berarti dia tidak boleh menjual ke orang ketiga, kepada konsumennya, sebelum dia memiliki dan menerima barang itu. Karena tadi ketika si penjual mendaftar siapa saja yang mau pesan, jika sudah terjadi akad, hukumnya tidak boleh. Tapi kalau sebatas rencana akad, ini baru rencana, nanti siapa yang pesan dikumpulin, setelah dikumpulin, nanti akadnya setelah barang diterima oleh si penjual ini, hukumnya diperbolehkan. Saya coba tuliskan ya. Kurang lebih skemanya seperti ini ya. Ini masyarakat konsumen. Ini ada A, dan A ini sebagai penjual yang tadi Anda sampaikan. Kemudian ini ada pemilik pohon yang berbuah. A membeli buah dari pemilik pohon yang ada buahnya, yang sudah siap dipanen, dengan akad jual beli biasa. Misalnya per kilo dihargai 5.000, dan nanti akan diserahkan kepada si A 4 hari lagi atau 3 hari lagi atau 5 hari lagi. Seperti ini hukumnya boleh ya, karena ini jual beli biasa. Tidak ada yang masalah di sini karena si A membeli dari pemilik langsung. Kemudian si A menjualnya ke masyarakat konsumen, Anda dan teman-teman Anda melalui grup WA misalnya. Boleh nggak ini dilakukan? Jika yang dilakukan adalah jual beli, hukumnya dilarang, tidak boleh. Kenapa? Karena berarti si A menjual barang yang belum dia terima. Betul dia sudah beli, ini tahapan pertama, dia sudah beli dari pemilik, tapi kan buah belum dipanen, sehingga si A belum menerima. Di posisi ini A nggak boleh menjual ke orang lain. Tunggu dulu sampai buah diserahkan oleh pemilik kepada si A. Ini buah diserahkan ke si A, baru selanjutnya si A boleh menjual ke masyarakat konsumen. Tapi kalau yang dilakukan adalah pemesanan, sehingga di situ dibuka PO, dan PO itu A menyediakan, siapa yang mau pesan silahkan, tapi nggak ada akad, hukumnya boleh karena sebatas pesan itu tidak mengikat. Pesan bukan jual beli, sehingga tidak mengikat. Maka yang pesan tadi setelah barangnya diterima oleh si A, dihubungi ulang, jadi beli atau tidak. Kalau jadi beli silakan transfer, kalau enggak jadi masalah, akan saya jual ke orang lain. Seperti ini tidak masalah, karena dalam hal ini si A hanya melakukan pemesanan, atau si A hanya membuka pemesanan dan bukan akad. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Telepon mau tentang Jakarta, Ustaz. Yang kemarin Anda tuh sebenarnya masih bingung gini, soalnya ada Ustaz Sunnah yang bilang juga itu bahan baku seperti misalkan kain yang masih di cutting gitu, Ustaz, itu kan mau jadi baju nih nantinya, karena Anda bukan jual kain, tapi Anda jual baju yang udah jadi gitu. Apakah itu terhitung? Karena ada Ustaz Sunnah yang lain itu bilang katanya terhitung semua bahan baku yang misalkan masih dalam roll nih, misalkan kita ada beberapa roll kain yang belum di cutting sama sekali, itu juga katanya termasuk dihitung. Terus bahan baku yang lain, karena Ana bukan pemilik produsen, tapi bukan yang memiliki pabrik jahit atau konveksi gitu Ustaz. Jadi Ana memasukkan langsung ke konveksi lain gitu ya, karena Ana tidak memiliki konveksi. Jadi semua bahan bakunya katanya semua dihitung kalau kata Ustaz, kata beliau. Ana masih bingung yang mana yang harus Ana lakukan gitu. Terus apakah misalkan kalau ada uang di tabungan misalkan sekian, misalkan Ana ambil dulu kah untuk kebutuhan bulan ini gitu Ustaz ya, atau bagaimana gitu. Dan termasuk kalau utang kemarin udah ya Ana udah mengerti. Itu aja Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jika jawaban yang saya sampaikan berbeda dengan ustadz yang lain, yang pertama itu yang saya tahu ya. Dan barangkali itu bagian dari adanya perbedaan kami dalam memahami masalah ini, sehingga ya bisa Anda anggap ada khilaf dalam masalah ini. Kalau misalnya pendapat saya dianggap sebagai salah satu pendapat yang wajib atau yang boleh dihargai. Karena itu yang saya tahu, wallahu alam, dalam uqudut tijarah, zakat tentang uqudut tijarah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, di situ syaratnya ada dua. Pertama, barangnya adalah barang yang ketika dibeli tujuannya litakassuk, tujuannya dalam rangka untuk diperdagangkan. Dan yang kedua, ada proses mengiklankan, proses pemasaran terhadap barang itu. Nah, yang saya pahami, Anda tidak mungkin menjual kain potongan. Anda tidak menjual kain yang sudah dipotong-potong. Kalau jual kain yang sudah dipotong-potong, siapa yang mau beli? Berarti di situ tidak ada proses pemasaran terhadap kain yang sudah dipotong. Yang Anda pasarkan itu yang sudah jadi jubah, yang sudah jadi baju, yang sudah terbungkus rapi, yang bisa dipasang di manekin. Sementara yang baru potongan-potongan tadi, Anda nggak pernah menawarkan itu. Memfoto untuk dipajang, siapa yang mau beli, saya yakin Anda nggak mungkin melakukan seperti itu. Berarti produk ini atau barang ini bukan termasuk barang yang diperdagangkan. Karena urudut tijaro, barang dagangan, ulama sendiri khilaf apakah dia masuk objek yang wajib dizakati ataukah tidak. Dan pendapat jumhur wajib dizakati. Lalu dia bagian mana yang harus dizakati? Ya, tadi penjelasannya adalah batasnya ada dua. Pada waktu pembelian dia tujuannya memang untuk diperdagangkan, dan yang kedua ada proses pemasaran. Karena itu bahan baku yang dimiliki oleh produsen, dia tidak dipasarkan. Bahkan kadang bahan baku itu dirahasiakan. Ya. Misalnya ada orang punya pabrik bumbu apa misalnya tepung crispy atau tepung bumbu. Jualan seperti ini, kadang dia merahasiakan bahan bakunya apa saja. Yang penting pokoknya jadi seperti ini, silahkan kamu beli. Dan dia cuma cerita bahan bakunya kayak gini, tapi jenisnya yang kayak gimana dia gak cerita. Maka dia gak memfoto ini bahan baku saya. Karena itu bahan baku, wallahu ta'ala alam, tidak wajib dizakati. Yang dihitung zakat adalah yang sudah jadi sebagai barang yang siap untuk dijual. Wallahu alam. Kemudian uang tabungan Anda ambil, ya sah-sah saja itu tabungan Anda. Dan mohon diperhatikan, zakat itu yang dihitung adalah saldo akhir tabungan. Artinya begini, fluktuasi uang dalam rentang haul itu tidak perlu dihiraukan. Sehingga misalnya zakat Anda terakhir bulan apa? Ramadan tahun kemarin. Sekarang kan 1442 Hijriah. Zakat Anda yang terakhir adalah Ramadan 1441. Berarti nanti zakat tahun depannya adalah Ramadan 1442. Selama rentang satu tahun ini terjadi fluktuasi. Duit keluar masuk, Anda pakai, masuk lagi, kemudian Anda gunakan untuk kulaan, keluar masuk. Biarkan saja terjadi fluktuasi, biarkan saja. kewajiban kita ketika ngitung zakat adalah di titik haul. Titik haul yang kedua, Ramadan tahun 42, 1442. Baik, hitung saldonya. Ada saldo berapa? Di bank ini saldonya sekian, di bank ini saldonya sekian, di rekening ini saldo sekian. Sudah? Tambah uang tunai yang ada di rumah. Uang tunai yang ada di rumah sekian. Plus lagi barang dagangan yang sudah siap untuk dijual. Oh, totalnya sekian. Baik, itu semuanya di total. Kemudian dizakati 2,5%. Sehingga di perjalanan ini Anda ada keluar masuk barang, keluar masuk uang, biarkan saja, enggak usah dihitung. Karena itu ngitung zakat itu tidak sebagaimana perhitungan dalam akuntansi. Ada kolom debit, ada kolom kredit, begitu. Kemudian nanti ada saldo masing-masing yang dia harus seimbang. Ini terus zakatnya berapa dari saldo ini? Bukan gitu ngitungnya. Biarkan saja kolom debit, kolom kredit berjalan, biarkan saja. Pokoknya nanti hitung saja saldo akhir saat Anda mau bayar zakat. Sehingga saat bayar zakat, uang tunai berapa, di rekening ABC berapa, kemudian objek yang dijual berapa, nilainya, di total semuanya, itulah yang dizakati 2,5%. Wallahu ta'ala alam. Makanya sebenarnya ngitung zakat itu tidak terlalu rumit bagi mereka yang melakukan cek terhadap saldo-saldo di banknya. Plus misalnya kalau dia jualan, objeknya tidak terlalu banyak. Kalau retail yang objeknya banyak itu mungkin yang agak rumit ya. Saya kadang kalau masuk ke swalayan, yang swalayan itu milik pribadi, saya lihat ini nanti kalau ngitung zakatnya gimana, kan barangnya banyak sekali ya. Misalnya aneka perlengkapan kamar mandi itu ada banyak item, jumlahnya banyak. Aneka apalagi misalnya perlengkapan di tempat tidur ada banyak lagi. Itu masya Allah, ini ngitungnya gimana? Tapi saya yakin mereka tahu pada waktu opnam, stok opnam ya. Pada waktu stok opnam mereka tahu stok opnam dilakukan di Ramadan misalnya. Baik, dari stok opnam nanti ketahuan total barang yang ada di dalam toko ini adalah sekian. Nah, itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk pembayaran zakat. Wallahu a'lam. Tayyib, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Apa hukum jika A menjual rumah kepada B secara kredit, tapi selama belum lunas, rumah masih dipegang dan digunakan oleh penjual A? Apakah ini diperbolehkan? Apakah ini termasuk transaksi hutang dengan hutang? Syukran Ustaz. Baik. Jawabannya boleh, karena di sini yang ditunda adalah serah terimanya. Sehingga selama B belum melunasi, A tetap mau tinggal di rumah itu sampai pembayaran B lunas. Berarti yang terjadi apa di situ? Penundaan serah terima. Ini pernah terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Akadnya dilakukan di perjalanan. Akad jual beli unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beli dari Jabir tapi belum bayar. Dan Jabir minta izin untuk memakai unta itu, menggunakan unta itu hingga tiba di Madinah. Dan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak jadi masalah ketika si A diizinkan oleh si B atau ada kesepakatan di situ, selama kamu belum lunas, maka rumah ini saya pakai. Enggak jadi masalah untuk dilakukan seperti itu selama keduanya saling sepakat. Dan ini tidak termasuk jual beli utang dengan utang karena penjual telah memiliki barang itu. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan volume televisi. Iya, Ustaz. Ini Ustaz, saya konsumen ya. Saya pernah transaksi, misalnya beli sesuatu, udah deal ini termasuk ongkir, terus disuruh transfer kan. Nah, setelah selesai ternyata dia salah memperhitungkan berat barang ya, jadi ongkirnya nambah. Nah, kalau secara syariat solusi seperti itu, soal seperti itu gimana ya? Karena kalau pembeli harus transfer lagi kan berarti ada biaya transfer antar bank yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau penjualnya itu teliti. Terus kasus kedua, saya beli online, saya udah teliti nanya segala macam, dia bilang stok ada, terus transfer kan, terus beberapa hari kemudian dikasih tahu, oh maaf barangnya nggak ada. Itu kan pembeli berarti udah ngeluarin uang dengan biaya transfer itu. Nah seperti itu kezaliman atau enggak ya Ustadz ya? Terus kalau misalnya terkait pembeli itu harus transfer lagi, kalau misalnya supaya tidak kena biaya antar bank, kita transfernya dalam bentuk pulsa, itu boleh enggak Ustadz? Senilai kekurangan ongkirnya. Syukran ya Ustadz ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ketika terjadi kekurangan ongkir, kemudian konsumen diminta untuk transfer tambah, boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh. Dan seperti ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga misalnya penjual diam aja. Diam aja, ada kelebihan ongkir tapi dia diam aja. Anda transfer ongkir 20 ribu, ternyata realnya 30 ribu. Penjual diam aja. Itu juga boleh. Atau penjual minta, kemudian Anda transfer tambahannya. Nah sekarang yang jadi masalah, jika ada biaya transfer, siapa yang harus nanggung biaya itu? Apakah konsumen ataukah penjual? Yang nanggung biaya itu adalah pihak yang melakukan kesalahan. Karena itu tambahan biaya transfer tadi dibebankan kepada penjual jika memang dia salah dalam memperhitungkan berat dari barang. Tapi kalau kesalahannya adalah kesalahan konsumen, maka nanti konsumen yang harus nanggung biaya transfer. Kemudian untuk kasus yang kedua, beli online, stok ada, tapi ternyata ketika sudah transfer, pengakuan dari penjual stok tidak ada. Nah model kayak ginilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hakim bin Hizam. Sudah melakukan akad, tapi ternyata barangnya tidak dimiliki. Punya peluang, di situ ada peluang. Antara bisa dapat, nggak bisa dapat. Ketika peluangnya besar, nggak dapat, nggak boleh dijual. Meskipun akadnya salam. Makanya ini peringatan bagi para penjual. Konsumen tidak bersalah dalam masalah ini. Konsumen tidak bersalah dalam masalah ini karena Anda membeli barang dengan proses yang normal dan Anda mendapatkan informasi dan Anda percaya dengan informasi itu. Sah-sah saja akad dilanjutkan. Kok ternyata stok tidak ada, berarti itu kesalahan penjual. Maka ini termasuk di antara bentuk kezaliman terhadap konsumen dan penjual wajib untuk minta maaf. Dan untuk penyelesaiannya, pertama uang itu harus dikembalikan jika akadnya dibatalkan. Yang kedua, jika di situ ada kewajiban tambahan seperti biaya transfer, yang menanggung adalah pihak yang salah. Sehingga dalam hal ini adalah penjual karena dia telah memberikan informasi yang salah dalam masalah ini. Wallahu alam. Kemudian bolehkah tambahan transfer diberikan dalam bentuk selain uang, misalnya pulsa atau token listrik? Hukumnya diperbolehkan selama kedua pihak sepakat. Itu kan berarti apa? Digantikan dengan barang yang lain yang punya nilai yang semisal. Selama pihak penjual setuju, sepakat, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja masang-masang CCTV. Gimana hukumnya pekerjaan sudah deal atau oke baru saya pesankan CCTV-nya? Yang kedua, gimana hukumnya kalau saya masang CCTV di bank? Apakah jasa yang saya terima ini termasuk uang riba Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Wallahu ta'ala alam ya. Anda usaha jasa pasang CCTV tapi belum nyetok barang dan nanti Anda akan baru nyetok setelah ada pemesanan. Saya kasih solusi yang pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Arifin Badri. Bagi orang yang dia tidak punya objek, sementara dia melayani penyediaan objek itu, maka dia bisa menjadi wakil bagi konsumen. Sehingga misalnya konsumen pesan, 10 titik CCTV. Sementara Anda tidak punya barangnya. Lalu Anda menjadi wakil bagi konsumen. Baik Pak, nanti akan saya belikan ya. Dan nanti notanya akan saya serahkan ke Bapak. Terserah Bapak ngasih fee ke saya untuk pengadaan barang ini berapa. Plus fee jasa pemasangan. Sehingga dipisahkan antara fee pengadaan barang dengan fee jasa pemasangan. Karena itu notanya Anda sampaikan nota yang asli. Misalnya per CCTV harga sekian, kabel harga sekian, pelengkapan apalagi misalnya ada DVR harga sekian. Lengkap di situ total berapa. Lalu Anda buat nota tersendiri. Satu, pengadaan barang total sekian, merujuk kepada nota ini. Persis seperti itu. Anda kasih poin 2, biaya transport pengadaan barang butuh sekian. Cantumkan. Sehingga dipisahkan antara harga CCTV dengan biaya transport. Karena posisi Anda sebagai wakil bagi konsumen Anda dalam pengadaan barang tadi. Kemudian nomor 3, jasa pemasangan. Ada tersendiri. Sehingga jika di situ ada rincian biaya ini, biaya ini, biaya ini, berarti di situ Anda tidak termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Wallahu taala alam. Kemudian bagaimana memasang CCTV di bank? Ya. Wallahu alam, mungkin Anda bisa tanyakan kepada ustadz yang lain yang lebih paham tentang masalah ini. Karena ada banyak keraguan yang muncul pada diri saya terkait posisi memasang CCTV di bank. Mengingat ada sebagian fatwa yang pernah disampaikan oleh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili untuk jasa keamanan yang ada di bank, yang beliau izinkan dengan alasan bahwasanya jasa keamanan di bank itu dia bekerja untuk sesuatu yang mubah, yaitu man'ul i'tida, menjaga jangan sampai ada tindakan kriminal, dan itu perkara yang mubah. Nah, CCTV itu salah satu tujuannya adalah menjaga agar jangan sampai terjadi tindakan kriminal di lembaga keuangan. Nah, karena syubhat ini saya belum bisa memberikan jawaban. Anda mungkin bisa tanyakan kepada ustadz yang lain. Wallahu ta'ala alam. Tanya. Silahkan Bapak. Halo, assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita mau tanya. Ustadz, kalau saya kadang mengirim barang itu ya ustadz, dan saya merubah harganya, saya murahkan untuk menghindari pajak, itu gimana hukumnya ustadz? Terus saya itu kan posisi di luar negeri, kadang saya itu tidak membayar pajak bulanan atau tahunan berupa visa itu. Apakah itu suatu pelanggaran yang melanggar ulil amri minkum dalam Al-Quran itu? Terus umpama saya itu bayar pajak yang menurut saya terlalu berat itu, apa nanti di akhirat bisa ditagih? Ataupun kalau saya tidak membayar pajak yang melanggar itu, apakah nanti saya di akhirat juga akan ditagih? Yang satunya lagi Ustaz, halo. Iya, Pak. Ya. Nah, Ustaz, seumpama ya saya itu ada toko bangunan, terus sama toko sembako, terus ada seorang kontraktor itu beli bahan bangunan sama sembako untuk membuat gereja atau pabrik rokok, itu gimana Ustaz? Saya layani atau tidak? Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayib, Anda kirim barang ke luar negeri, kemudian Anda murahkan untuk menghindari pajak. Pada asalnya, jika Anda menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, hukumnya dilarang, karena ini termasuk di antara bentuk kedustaan. Karena itu begini, kalau Anda kirim barang, kemudian di situ ada laporan mengenai harga, dan masih ada beberapa peluang harga di situ ya. Harga untuk barang ini, satu harga jual, dua harga kulak, tiga harga produksi. Harga produksi 10.000. Harga kulak Anda 40.000. Harga jualnya 100.000 misalnya ya. dan bapak di posisi sebagai produsen, berarti kan boleh menyebutkan harga produksi 10.000. Pakai prinsip seperti ini boleh enggak? Ini disebut dengan tauriyah ya. Ini disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu menyebutkan informasi dengan maksud agar dipahami berbeda oleh lawan bicara. Dan tauriyah itu termasuk di antara nyerempet kedustaan yang ditoleransi. Dalil tentang keberadaan tauriyah seperti praktek yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau bersama Sarah melewati sebuah kampung, keduanya ditangkap. Karena penguasa di kampung ini, dia suka merampas istri orang. Dan jika lelaki yang membersamainya adalah suaminya, maka suaminya akan dibunuh. Nah, termasuk di antaranya adalah Sarah dan Ibrahim. Sarah dirampas oleh penguasa di kampung ini. Kemudian Ibrahim pesan sama Sarah, nanti kalau kamu ditanya siapakah lelaki itu, jawab aku adalah saudaramu. Karena tadi sudah saya sampaikan kepada mereka, kamu adalah saudara saya. Karena di muka bumi ini tidak ada orang mukmin selain saya dan kamu. Berarti kita bersaudara. Bersaudara dalam iman. Nabi Ibrahim mengajari seperti itu kepada istrinya Sarah, agar ketika dia ngaku sebagai saudaranya, Ibrahim tidak dibunuh. Karena kalau ngaku suaminya, Ibrahim dibunuh. Akhirnya setelah kejadian itu, Sarah dirampas. Kemudian ketika Sarah mau digauli oleh penguasa yang zalim tadi, beliau pun sholat. Dan setiap penguasa zalim ini mau menyentuh Sarah, dia lumpuh berkali-kali sampai 3 kali, hingga kemudian penguasa zalim ini gak berani untuk mendekati Sarah. Akhirnya Sarah radhiyallahu anha dilepaskan oleh penguasa zalim ini. Nah, yang menjadi kepentingan kita dari kisah ini adalah pernyataan Ibrahim bilang kamu adalah saudaraku. Itu dipahami berbeda oleh orangnya. Lawan bicaranya memahami itu adalah saudara kandung. Padahal maksud Ibrahim adalah saudara seagama. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau pernah ketemu seseorang. Kemudian orang ini tanya, kamu dari mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, minal ma', dari al-ma'. Al-ma' itu artinya air. Menurut lawan bicara, yang dipahami adalah dari suku al-ma'. Padahal maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saya itu dari air mani. Min ma'in dhafik, dari air yang memancar, yaitu air mani. Kenapa beliau menjawab min al-ma'? Karena kalau beliau menjawab min Makkah, saya dari Makkah, pasti langsung ditangkap oleh orang ini. Kenapa? Dia termasuk orang yang telah mendengar pengumuman dari masyarakat Quraisy bahwa siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan Abu Bakar hidup maupun mati akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan identitas. Ketika ada yang bertanya kepada beliau di saat perjalanan menuju Madinah, dari mana kamu? Dijawablah minal ma'. Nah, itu salah satu contoh tauriyah. Karena itu kalau ada beberapa pilihan harga, harga 1, harga 2, harga 3, dan memang semuanya adalah harga real, cuman berbeda-beda. Dan posisi Anda sebagai produsen, lalu Anda menyebutkan harga yang paling murah, yaitu harga produksi, Wallahu ta'ala alam, insyaallah tauriyah seperti ini diizinkan ketika tujuannya adalah dalam rangka untuk menghindari kezaliman. Kemudian bagaimana kalau misalnya Anda bayar pajak dan Anda merasa sangat keberatan? Apakah nanti boleh ditagih di akhirat? Masalah kondisi di akhirat, orang yang merasa dizalimi, semuanya nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menuntut orang yang mendzaliminya. Nah, apakah nanti akan dikabulkan oleh Allah ataukah tidak? Apakah nanti akan diridhoi dimenangkan oleh Allah ataukah tidak? Kembali kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, inna sahibal muqus, sesungguhnya orang-orang yang menarik makas, menarik pajak, maka dia tidak masuk surga. Artinya dia terhitung sebagai orang yang bertindak kezaliman. Karena itulah pertimbangan kita ketika membahas masalah pajak adalah pertimbangan dari sisi ini. Wajib pajak itu posisinya sebagai korban. Karena dia ya mungkin tidak ridho, dia mungkin tidak setuju dengan pengambilan pajak yang demikian banyak, padahal penghasilan dia masih harus dikurangi dengan yang lain. Tapi perhitungan pajak ternyata berbeda dengan perhitungan yang dia miliki. Sampai akhirnya kadang ada orang yang jatuh pailit gara-gara pajak. Ya. Ada orang yang hartanya habis, begitu dia ketahuan pajaknya, laporannya salah, akhirnya kemudian dilakukan audit, habis hartanya. Dan aneka bentuk-bentuk apa ketidaksetujuan yang lainnya. Insya Allah orang seperti ini punya hak untuk menuntut di akhirat. Kenapa? Karena setiap orang yang dizalimi, dia mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala jika memang posisi dia betul-betul dizalimi. Wallahu taala alam. Tayib, dan beberapa pertanyaan yang lain mohon maaf belum bisa kami jawab. Tayib, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.